عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عصفان ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر من شاء صام ومن شاء أفطر. طيب, beberapa hadis yang kita bacakan tadi, bab jawaz bolehnya as-sawmi berpuasa, wal fitri atau berbuka, boleh berpuasa, boleh berbuka, fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, lil musafiri fi ghairi ma'asiyah, bagi orang yang bersafar bukan di dalam maksiat. Jadi ada safar mubah, ada safar ibadah, ada safar maksiat. Kalau seandainya dalam safarnya itu dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Nawawi membuat judul boleh berpuasa atau berbuka pada bulan Ramadan bagi orang musafir yang bukan di dalam maksiat. Idza kana safaruhu marhalataini fa akthar. Apabila perjalanannya ini dua marhalah atau lebih. Dua marhalah itu berapa? Ada yang mengatakan satu marhalah itu adalah 40.320 meter. Ada lagi yang mengatakan marhalah itu 44.352 meter. Ini kurang lebih 44 meter, 44 kilo ya. 44,3 kilo. Satu marhalah. Kedua marhalah berarti 88.704 meter. Ya, 88.704 meter. Itu dua marhalah. Maka berdasarkan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi, yang membuat judul ini adalah Imam Nawawi, bukan Imam Muslim, bahwa bersafar bukan dalam maksiat, boleh berpuasa, boleh berbuka pada bulan Ramadan apabila safarnya, kalau dibatasi dengan jumlah tadi, adalah 88.704 meter. Ya, ini kurang lebih 88,7 kilo atau lebih. Ini bagi ulama yang memandang jarak dibolehkan mengqasar sholat atau membatalkan puasa di dalam safar. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membatasinya. Tidak pernah membatasinya. Sehingga sebagian dari ulama memandang jarak tempuh safar yang dibolehkan untuk berbuka atau mengqasar salat dikembalikan kepada urf, dikembalikan penilaian kebiasaan mayoritas masyarakat, bagaimana masyarakat itu memandang apakah jarak A sudah safar jauh atau safar pendek. Kenapa anda dikatakan dengan safar jauh dengan safar pendek? Safar itu sendiri maknanya adalah keluar dari kampung, keluar dari daerah kita, itu namanya safar. Kalau safar pendek, maka itu belum boleh mengqasar sholat, belum boleh membatalkan puasa. Nah, berapa jarak yang membolehkan? Nah, di sini terjadi selisih pendapat ulama. Kalau mau kita, ya, kenapa Imam Nawawi memandang ada dua marhalah? Karena beberapa hadis ada menunjukkan dua marhalah. Ya. Nah, jadi walaupun hadis itu tidak konkret di dalam membatasi, tetapi ulama mencoba untuk mencarinya. Kalau seandainya kita berpatokan dengan pembatasan yang dibuat oleh ulama, maka kita bisa ambil pendapat ini. Dan ulama pun berbeda pendapat di dalam masalah menentukan berapa jumlah marhalah. Tadi kita katakan satu marhalah itu ada yang 40.220. Malahan menurut mazhab Hanafiyah, bahwa satu marhalah itu 26.880. 26.880. Berarti kalau begitu yakni 52 53 760 meter sudah merupakan safar. Ya, ini kurang lebih 53 kilo 53,7, itu sudah dianggap safar jauh menurut Ahnaf. Apa yang bisa kita petik dalam perbedaan-perbedaan pendapat ini? Bisa kita petik perbedaan pendapat ini adalah, kalau seandainya kita melihat bahwa yang 53 kilo ini rasanya sudah jauh pula, sudah mungkin ini boleh kita ambil. Nah, gitulah. Paling maksimal, paling tinggi adalah tadi 44.352. Ini paling jauhnya atau paling panjangnya. Berarti dari sini ke Bukit Tinggi yang jaraknya kurang lebih kilonya 91 atau 92 kilo, itu sudah sepakat nih. Pasnya kita ke Bukit Tinggi itu sudah safar. Tapi kalau seandainya ke Padang Panjang yang jaraknya kurang lebih 65 atau 70, menurut Mu'jam Lughah Al-Fuqaha yang paling panjang 88,7 tadi, berarti belum Tapi menurut Ahnaf sudah. Ya, 53. Kalau menurut yang tidak membatasi dengan angka, tapi dikembalikan kepada kebiasaan dari masyarakat umum, urf masyarakat. Nah, tentu kita perlu pertanyakan, di orang Padang Panjang, kota Padang itu jauh di nyunda. Ada lagi di antara dalil yang mereka sebutkan di dalam membatasi ini adalah perjalanan satu malam siang dan malam, yang perjalanan 24 jam jalan kaki. Berapa jarak tempuhnya? Ya, nah itu yang dijadikan di antara ulama untuk mengambil sebuah patokan. Nah, kalau kita lihat dengan Ahnaf tadi 53,7, yang berarti ke Alahan Panjang, ke Solo, ke mana lagi? Ke Padang Panjang, ke Kota Pariaman, itu sudah safar. Ya, sudah safar. Kalau seandainya nanti sekarang tidak diukur dengan jam ya. Nanti kalau sudah selesai jalan tol ya, Pekanbaru sebentar lagi, ke Payakumbuh sebentar. Ya. Nah, maka oleh karena itu kita lihat kalau jumlah yang terkecil dari pendapat adalah Ahnaf, 53 itu sudah safar. Kurang lebih 53,7. Safar atau tidak safar juga ada rentetan yang lain hukumnya. Apa? Bolehkah seorang perempuan pergi ke daerah-daerah dengan jumlah yang tadi bersafar sendirian? Nah, gini. Apakah harus dengan mahram? Kalau seandainya dia juga sudah merupakan safar qasar namanya, maka wajib dia dengan mahramnya. Tapi kalau belum, maka boleh ya tidak dengan mahram. Karena dalam hadis tentang mahram untuk perempuan adalah safar malam, satu malam, siang dan malam. Baik. Ini kaitannya dengan judul. Wal afdal wa anna al afdala liman ataqahu bila dararin an yasum wa liman syaqqa alaihi an yuftir. Bahwasanya yang paling afdal bagi orang yang mampu untuk berpuasa tanpa beban, tanpa membahayakan dia, mengganggu, yang afdal baginya adalah puasa. Waliman yashuqqu alaih, bagi orang yang puasa itu terasa membebankan dia, maka yang afdal baginya adalah ayyuftir, hendaklah dia berbuka. Nah, ini judul ini sebenarnya sudah mencakup materi yang ada di dalam. Baik. Imam An-Nawawi dia mengatakan ikhtalafal ulama'u fi shaumi ramadhan fi safar. Terjadi perbedaan ulama di dalam hukum puasa bulan Ramadhan di dalam safar. Bagaimana, boleh enggak kita puasa Ramadhan di dalam safar atau tidak boleh? Nah, gitu. Sahkah puasa kita ini atau tidak? Qala ba'du ahli adh-dhahir, sebagian dari ulama yang berpandangan tentang tekstual atau zahir, zahiriyin, la yasihu shaumu ramadhana fi safar, tidak sah puasa Ramadan di dalam safar. Fa in shamahu lam yan'aqid, kalau dia tetap juga mengerjakan puasa, maka puasanya tidak sah, enggak dianggap. Wa yajibu qada'uhu lidh-dhahiril ayah, maka wajib dia mengqada'nya. Kenapa? Berdasarkan zahirnya ayat. Apa zahir ayat? Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Zahir ayat. Siapa yang sakit atau safar, hendaklah dia ganti pada waktu yang lain. Ini menunjukkan bahwa safar dia pada bulan Ramadan, puasanya tidak sah. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Dan siapa yang dan berdasarkan hadis yang lain adalah laisa minal birri as-siyamu fis safar. Hadis yang lain atau dalil yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukanlah dari sebuah kebajikan berpuasa ketika safar. Berarti enggak bagus begitu ya. Enggak bagus. Di dalam hadis yang lain bahwa ulaikal usah, ulaikal usah, mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Ulaikal usah. Lalu berdasarkan ayat-ayat hadis adal dalil ini, Al-Zahiri memandang bahwa puasa pada bulan Ramadan ini bagi orang safar tidak sah. Dia kuat atau tidak kuat, pokoknya puasa enggak sah. Ini menurut pendapat yang pertama. Wa qala jamahirul ulama wa jami' ahli fatwa, berkata mayoritas ulama dan ulama-ulama yang mengeluarkan fatwa, bahwa anna jawaz yajuzu shaumuhu fi safar wa yanqid wa yujzihi, boleh berpuasa di safar dan puasanya sah dan puasanya dianggap. واختلفوا في أن الصوم أفضل أن فطر أم هما سواء. Jadi dikerucutkan, mayoritas ulama mengatakan wadah puasa bulan Ramadan bagi orang safar sah. Berbeda dengan pendapat yang pertama, tidak sah. Baik. Jumhur ulama mereka berbeda pendapat, mana yang lebih afdal nih? Puasanya lebih afdal atau berbukanya lebih afdal atau kedua-duanya sama? Maka faqala Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i wal aktsarun, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan banyak lain dari ulama mengatakan as-shaumu afdal liman ataqahu bila masyaqqatin zahiratin wala darar. Puasa itu lebih dia lebih afdal bagi siapa? Bagi orang yang mampu tanpa ada beban yang tampak, masyakkah berat yang tampak, dan tanpa ada darar. Jadi kalau tidak terlalu kelihatan letihnya, tidak kelihatan capeknya, ya. Fa in tadarrar bihi fal fitru afdal. Kalau puasa itu membebankan dirinya, maka berbuka itu lebih afdal. Baik. Kalau kita lihat sekarang, misalkan ada dua orang bersafar ke Jakarta naik pesawat, kondisi mereka tidak akan sama. Sampai di Jakarta, ini latih mana? Ini biasa-biasa. Nah, gitu. Nah, bagi orang yang betul-betul kelihatan letih, ini yang afdal bagi dia apa? Berbuka. Bagi orang yang dianggap santai aja, yang afdal bagi dia adalah berpuasa. Ya? Wahtajju bi shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawaha wa ghairuhuma wa ghairihima wa bi ghairi dhalika min al ahadith. Apa hujah mereka? Argumen mereka kok begitu pembagiannya? Yang lebih afdal itu adalah bagi orang yang tidak membebani puasa, maka puasa lebih baik. Tapi kalau berat baginya puasa, maka afdal yang berbuka. Adalah puasanya Nabi dan Abdullah bin Rawaha dan yang lainnya. Dan hadis yang lain atau dalil yang lain. Bahwa Nabi di dalam bulan Ramadan ada yang berpuasa. Jatuh safar. وَلِأَنَّهُ يَحْسُلُ بِهِ بَرَاءَةَ الذِّمَّةِ فِي الْحَالِ. Dan yang kedua, lunaslah dengan puasa tadi terbebaskan tanggungan puasa pada saat itu. Maksudnya apa? Orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, puasanya sah, kewajiban puasanya terlunasi. Ya? Baik. Kalau seandainya perempuan yang haid dia puasa, maka puasanya tidak sah, maka tanggungannya masih tetap. Kalau tetap dia bersukukuh untuk puasa misalkan karena sedang haid, dia tetap puasa, puasanya tidak sah, hutangnya masih tetap ada. Ya, bagi orang az-zahiri pendapat yang pertama tadi, walaupun orang tadi berpuasa, puasanya tidak sah, hutangnya masih tetap ada, gitu. Nah, menurut jumhur, dengan tetap berpuasa tadi, puasanya sah, dan hutangnya terlunasi. Kewajibannya tadi, puasa itu sudah terlunasi, tidak perlu dia ganti lagi nantinya. Wa qala Sa'id bin Musayyib atau Musayyab wal Auza'i wa Ahmad wa Isa wa ghairuhum, al fitru afdal mutlaqan. Sa'id bin Musayyab, Al-Auza'i dan Imam Ahmad dan Ishaq, mereka berpendapat bahwa yang berbuka itu lebih afdal secara mutlak, secara umum. Pendapat pertama tadi bagaimana? Mayoritas ulama, Imam Malik, Abu Hanifah dan Syafi'i, setelah kebanyakan ulama, mereka berpendapat merinci, ada rincian. Yang afdal itu puasa bagi orang yang tidak membebankan puasa pada dirinya. Tapi kalau beban puasa pada dirinya, lebih afdal dia adalah berbuka. Jadi dirinci, mana yang menyenangkan. Kalau dia berpuasa dalam kondisi tadi, puasanya sah. Puasanya sah. Menurut pendapat yang kedua, Abu Hanifah, Sa'id bin Musayyab wal Auza'i, Imam Ahmad dan Ishaq, secara mutlak, secara umum, berbuka itu lebih afdal. Berarti baik yang membebankan puasa kepadanya atau tidak, pokoknya kalau safar, berbuka lebih afdal. Hakahu ba'du ashabina qawlan li Syafi'i wa huwa qarib. Sebagian ulama Syafi'i menghikayatkan bahwa itu adalah satu pendapat dari Imam Syafi'i, maka ini adalah suatu hal yang aneh. Mana hujah mereka? Hujah mereka mengatakan bahwa berbuka itu lebih afdal secara umum. Wahtajju bima sabqa li ahli al-zahir bi hadisi Hamzah wa bi hadisi Hamzah bin Amr al-Aslami al-Madhkur fi Muslim fi akhir al-bab. Mereka berhujah dengan hadis-hadis yang dipakai oleh kelompok yang pertama tadi. Siapa kelompok pertama? Ahli Zahiri yang memandang bahwa puasa tidak sah. Maka kalau ahli Zahiri wajib berbuka, gitu. Kalau pendapat yang tadi enggak, afdalnya adalah berbuka. Kemudian juga berpendapat dengan hadis Hamzah bin Amr al-Aslami yang disebutkan oleh Imam Muslim di akhir bab ini. Wa huwa qawluhu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya rukhsatun min Allah. Berbuka ini adalah dispensasi dari Allah. Faman akhadha biha fahasan. Siapa yang mengambilnya itu lebih baik. Waman yajidu masyaqqa waman ahabba an yasuma fala haraja alaihi. Siapa yang pengen untuk berpuasa tidak apa-apa. Ungkapan Nabi ini lebih mendorong berbuka ketimbang berpuasa. Ungkapan ini lebih mengedepankan berbuka daripada berpuasa. Wa zahiru tarjihul fitr. Nah, di sini disebutkan zahir dari ayat hadis ini memperkuat berbuka. Wa ajabal aktsarun bi anna hadza kulluhu fi man yakhafu darara aw yajidu mashaqqatan kama huwa sharihun fil ahadits. Maka ulama-ulama yang paling banyak, yang jumhur yang paling banyak tadi mengatakan hadis ini, ya ini semuanya adalah bagi orang yang dikhawatirkan membahayakan atau dia melihat kepada beban pada dirinya, sebagaimana yang nyata dalam hadis-hadis yang lain. Yakni ungkapan Nabi mengatakan ini adalah keringanan dari Allah, dispensasi bagi Allah. Siapa yang mengambilnya itu lebih baik. Siapa yang puasa tidak apa-apa. Ini bagi orang yang, ungkapan ini bagi orang yang berpuasa tapi dilihat sangat membebankan dirinya, puasa pada saat safar itu. Maka lebih baik bagi dia adalah untuk berbuka, mengambil dispensasi dari Allah. So, boleh jadi ada orang sayang, ini kan belum puasa, tidak ada barik-barik seketik, ambo tahan selah. Ha, agak gitu ya. Bolehkah dia berpuasa? Boleh. Sahkah puasanya? Sah. Tapi yang lebih afdal bagi dirinya adalah berbuka. Ya, bukannya batal puasanya, tidak. Ya. Jadi beban-beban yang tadi nanggung mah misalkan. Lah sampainya di Jakarta lah habis asar, latih mana badannya. Ya enggak? Dia safar. Lebih afdal bagi dia adalah berbuka. Tapi kalau biarlah seketik lagi, 3 jam lagi. Ya, ambo tahanlah. Boleh, sah puasanya. Ya, puasanya sudah membayar kewajibannya. Baik. Wa atamadu haditha Abi Sa'id Al-Khudri Al-Madhkur fil bab. Mereka berpegang kepada hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang disebutkan dalam bab, bab yang kita baca ini. Qala, yaitu di mana dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri itu dia mengatakan kunna naghzu ma'a Rasulillah. Kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi Ramadan, di bulan Ramadan. Faminna as-sha'imu wa minna al-muftir. Di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang berbuka. Fala yajidu as-sha'imu 'ala al-muftir. Orang yang berpuasa tidak mengambil perasaan kepada orang yang berbuka, yakni enggak ngusil gitu loh. Kadang kita kan kamu kok puasa? Enggak, dibiarin aja. Wala muftir 'ala as-sha'im, begitu juga orang yang berbuka enggak juga ngusil kepada orang yang berpuasa. Kenapa? Ya rauna anna man wajada quwwatan fa sama fa inna dhalika hasan. Mereka memandang siapa yang mendapatkan kekuatan pada tubuhnya lalu dia berpuasa, maka itu lebih baik. Wa yarawna anna man wajada dha'fa fa aftara fa inna dhalika hasan. Dan mereka memandang siapa yang mendapatkan beban atau lemah, merasakan lemah, maka berbuka, maka itu lebih baik baginya. Wa hadha sarihun fi tarjihi madhhabil aktsarin, fi tarjihi madhhabil aktsarin. Ini adalah hadis yang sharih, yang nyata, yang memperkuat madhab kebanyakan ulama. Wa tafdhilis shaum liman ataqahu bila dhararin wala mashaqqatin zahirah. Dan mendahulukan atau mengutamakan berpuasa bagi orang yang mampu tanpa ada mudarat dan tanpa ada beban yang tampak. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan al-fitru was-sawmu sawa lita'adulil ahadith. Sebagian pendapat ulama ada mengatakan kedua-duanya sama karena seimbangnya hadis-hadis tersebut. Was-sahih qaulul aktsari wallahu a'lam. Yang lebih sahih adalah pendapat ulama, kebanyakan ulama, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama, wallahu ta'ala a'lam. Ini yang dapat kita sampaikan. Kita ambil beberapa pertanyaan. Ya, nanti insyaallah besok mulai kita pelajari terjemahan hadisnya. Baik, izin bertanya di luar tema Ustaz. Apakah jika seorang mengikhlaskan utang orang lain dengan alasan tidak enak menagihnya, menandakan seseorang tidak melakukan amalan karena Allah? Tidak. kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin, dalam surah Al-Baqarah ayat 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, siapa yang siapa yang memiliki kesusahan, maka dia tunggu sampai dia punya kelapangan. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum shadiqin, engkau bersedekah itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi hutang itu disedekahkan. Lalu di sini dia tidak enak, artinya malu kalau menagih. Ini adalah malu yang baik. Ini malu yang baik. Nabi SAW melewati seorang yang mengomelin seorang saudaranya karena malu. Ya, saudaranya terlalu malu, diomelin oleh kawannya. Kok kamu malu sekali? Seakan-akan malu itu memudaratkan dirinya. Kata Nabi, da'ah, biarkan. Ya? Fa innal haya kulluhu khair. Karena rasa malu itu seluruhnya adalah baik. Seorang menjadikan hutangnya sedekah karena malu menagih, ya, maka itu baik baginya. Dan itu karena Allah. Ya, kecuali kalau seandainya ingin dipuji oleh orang, ah, itu bukan karena Allah. Seorang mengasih bersedekah ke orang karena kasihan, apakah karena Allah? Itu karena Allah juga. Bukan karena ingin dipuji oleh orang. Ya, karena motivasi diantaranya adalah kasihan melihatnya, ya, iba hati kita melihatnya, itu adalah bagian dari bentuk karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ingin pamor, bukan ingin disanjung, dipuji dan seterusnya. Kalau itu tujuannya, itu bukan karena Allah. Ya, ini masuk kepada syirik kecil, ya, riya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Kita mau nanya masih seputar zakat. Eh, ini mana nih? Tanggal lama. Oh ya. Kalau pada tahun pertama zakat emas sampai nisabnya dan sudah dikeluarkan, apakah pada tahun berikutnya zakatnya harus dikeluarkan lagi karena status emas tetap? Pertanyaan yang kedua, apakah emas yang kita pakai juga harus zakatkan? Mohon penjelasannya. Emas, kita perlu ketahui syarat keluarnya zakat ada tiga. Yang pertama, harta itu memiliki nisab. Harta itu memiliki nisab. Ini saya tidak memakai bahasa yang biasa, yaitu sudah sampai satu nisab. Sebab dia tidak ada satu nisab, dua nisab, tiga nisab. Dia sudah memiliki nisab. Apa itu nisab? Nilai, batas nilai dari harta yang wajib zakat. Ya, itu namanya nisab. Kalau emas 85 gram. Maka emas yang kita kumpulkan ini, sudahkah ada nilai nisab di sana? Contoh misalkan hartanya 85 gram atau 86 gram. Berarti di situ sudah ada nilai nisabnya. Yang kedua, kestabilan nisab itu. Nisabnya stabil terus atau cenderung naik malah. Kemudian yang ketiga adalah seumur satu tahun. Ya, jadi ini emas yang 85 gram mulai dari tanggal 1 Muharram sampai 1 Muharram berikutnya, berarti sudah satu tahun keluarkan zakatnya. Lalu tahun berikutnya masih ada nisabnya, satu tahun lagi, dikeluarkan lagi. biasanya kita cenderungnya adalah mengeluarkan dari uang lain sehingga nilai ini tetap. Ya, selama nilai ini tetap, tetap dikeluarkan zakatnya. Karena zakat itu bukan sekali bayar, tapi setiap syaratnya tadi, setiap berumur satu tahun, setiap berumur satu tahun, setiap berumur satu tahun. Ya. Bagaimana dengan perhiasan atau emas yang dipakai? Terjadi perbedaan pandangan ulama. Namun kalau kita lihat, di antara ulama memandang bahwa emas perhiasan yang dipakai tetap juga dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan perintah Nabi kepada seorang perempuan yang memakai gelang, lalu Nabi mengatakan, apakah kalian sudah tunaikan zakatnya? Ya. Yang ketiga, kalau kita lihat fenomena di masyarakat kita, jarang yang masyarakat kita itu memakai emas 18 karat. Kecuali mungkin untuk anting. Ya. Dan anting ini sekarang ya memang enggak buka-buka. Tapi kalau yang digelang pada umumnya adalah 24 karat. Karena prinsipnya menabung sambil berhias. Ya, menabung sambil berhias. Nah, tujuannya adalah menumpukkan harta. Karena kalau seandainya tidak 24 karat, nilainya lebih turun. Ya. Nah, dari sini kita melihat adalah tujuan utamanya adalah menabung. Bukan tujuan utamanya adalah dipakai. Itu pun dipakai kapan? Kalau pay beralih bagi masyarakat umum. Tapi kalau akhwat yang sudah ngaji, yang tahu bahwasanya perhiasan itu jangan dilihatin oleh orang lain, ya jaranglah memakai. Di rumah pun mungkin kurang memakai gitulah. Nah, jadi kita lihat tujuan pada umumnya masyarakat kita perhiasan emas yang dipakainya atau gelang dipakainya adalah untuk menabung. Baik. Kalau untuk menabung udah pasti nih dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau misalkan untuk perhiasan tadi kembali lagi terhadap pendapat-pendapat perbedaan pendapat ulama. Tapi yang kuat itu menurut saya wallahu a'lam adalah dikeluarkan zakatnya bagi orang yang memakaikan perhiasan. Malahan Imam Syekh Abdul Muhsin Abbad mengeluarkan zakat emas ketika nisabnya tidak sampai, digabungkan dengan perak, digabungkan dengan uang. Ini simpanan uang nih. Kemudian ini disimpanan emas. Taruhlah emasnya 20 emas. Yakni 50 gram ya, tambah lagi uangnya yang lain. Kalau zakat uang itu nilainya perak ya, 595 gram perak, atau kalau nilainya 8.000 berarti sudah terhitung 4.760.000 sudah terhitung nisabnya. Maka digabungkan dengan ini, berapa nilai emas ini? Dijadikan dia dengan nilai rupiah, lalu dikeluarkan dia rupiah. Eh? Tapi kalau seandainya, oh ini emas anak saya, ini emas ya anak, ini kakaknya, ini adiknya dan yang lainnya, sudah masing-masingnya punya hak, karena sudah dipindahkan hak miliknya. Tayyib, wallahu a'lam. Kemudian Anda mau bertanya masalah puasa. Dahulu puasa Ramadan yang ada yang tertinggal dan itu pun sudah dibayar, sudah diangsur membayarnya. Namun Anda tidak tahu berapa jumlahnya. Sekarang Anda berpuasa Senin Kamis dengan harapan kalau seandainya puasa yang tertinggal dulu sudah lunas, semoga hendaknya menjadi puasa sunat. bolehkah anak lakukan puasa seperti itu dan bagaimana nantinya niatnya? Mohon penjelasannya, ya. Untuk mengganti puasa wajib, kita harus pastikan berapa yang kita yakini puasa wajib yang masih terhutang. Maka untuk mengqadanya harus niatnya mengqada, tidak niatnya puasa sunat. Nah, kalau kita sudah beranggapan bahwa yang tertinggal itu sudah terlunasi semuanya, cuma muncul keraguan bagi kita, jangan-jangan ada salah hitung, perbanyak puasa sunat. Niatnya apa? Niatnya sunat. Karena amalan sunat melengkapi yang kurang dari yang wajib. Sebagaimana dalam hadis, amalan yang pertama dari dihitung dari hamba nanti pada hari kiamat adalah solatnya. Apabila solatnya sempurna, ditulislah sebagai sempurna. Kalau seandainya solatnya tidak sempurna, maka Allah mengatakan kepada malaikat, lihatlah kepada hambaku dari amalan-amalan sunatnya. Maka disempurnakan yang wajib itu dengan sunatnya. Maka seluruh amalannya diambil secara seperti itu. Zakat yang wajib disempurnakan oleh sedekah, ya. Puasa yang wajib disempurnakan oleh puasa sunat. Jadi niatnya adalah puasa sunat. Maka perbanyaklah puasa sunat, ya, sehingga mudah-mudahan puasa wajib kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan tadi. Wallahu a'lam. Bolehkah menerima makanan dari tetangga yang mengadakan wirid yasinan? Saya pernah menanyakan pertanyaan yang mirip dengan Syekh Ali Hasan Abdul Hamid dan Syekh Salim bin Eid Al-Hilali pada tahun 2007 kalau tidak salah dulu, tentang orang yang mengirim makanan malam dari acara tahlilan atau yasinan kematian. Ini makanan, dan makanan tidak boleh dibuang-buang, ya. Kata saya pada saat itu, ketika mereka datang, ya sudah, ambil dan nasihati kepadanya bahwa ini tidak ada syariatnya, ya, karena makanan tidak boleh dibuang. Wallahu ta'ala alam. Apa bacaan setelah sholat duha yang disyariatkan? Wallahu alam. Saya tidak tahu yang khusus. Wallahu alam. Bacaan Bismillahirrahmanirrahim lengkap itu yang sesuai sunnah dibaca saat apa saja? Soalnya saya sering saat mau melakukan sesuatu, saya awali dengan membaca bismillah dengan lengkap. Apakah termasuk yang dilarang? Basmalah itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika mau makan, cukup dengan baca bismillah. Karena Nabi SAW mengatakan, sammillah, sebutlah nama Allah. Maka baca bismillah. Tapi terkadang, kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, boleh. Ya, saya pernah menanyakan itu dengan Syekh Saleh Al-Suhaimi. Beliau mengatakan boleh, tapi yang pada umumnya kita membaca bismillah. Bismillah. Mau membaca Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Apa ada perbedaan sistem perbankan syariah di Saudi dengan yang di Indonesia? Apakah bank di Saudi ada yang bersistem konvensional? Ada. Bank yang secara konvensional ada. Seperti bank Saudi Perancis, Saudi Amerika, ya. Ada. Kalau bank syariah yang terkenal di Saudi adalah Bank Rajihi. Apakah ada perbedaan sistem perbankan syariah di Saudi dengan Indonesia? Saya lihat ada. Bank syariah di Saudi yang bank raji itu, dia boleh terjun di sektor real. Sehingga perusahaan atau bank raji itu dia memiliki pabrik, dia memiliki perkebunan. Sehingga investasi uang yang masuk itu dia investasikan di situ, dan di situ dikembangkannya. Ya, dia punya showroom mobil. Ya, dia punya kaplingan tanah. Jadi betul-betul dia praktekkan secara sektor real. Nah, wallahu alam, yang saya dengar bahwa di Indonesia perbankan tidak boleh bergerak di sektor real, hanya di keuangan. Nah, ini kan menjadi masalah. Ya. Wallahu ta'ala alam. Apa hukumnya Ustaz membaca Yasin dan mengirimnya Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal dunia? Tidak boleh, karena tidak dicontoh oleh Nabi. Enggak pernah Nabi mengirim Al-Fatihah atau Yasinan ya, kepada Hamzah pamannya, kepada Khadijah istrinya, dan kepada sahabat yang lain. Apakah Ustaz bisa menjelaskan bagaimana pendapat mazhab empat mazhab tentang masalah hukum membaca atau Yasinan kepada orang mati atau mengirim ke Al-Fatihah kepada si mayat? Mazhab Syafi'i sendiri sudah mengatakan tidak boleh. Ya, istanbata dari kitab, dari tafsir Ibnu Katsir, silakan tafsir Ibnu Katsir. Ya, menjelaskan dalam surah An-Najm. Wala tazir waziratun wizra ukhra wa laysa lil insani illa ma sa'a. Seorang yang berdosa tidak bisa mewariskan dosa orang lain. Dan yang kedua, ayat berikutnya, tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia usahakannya. Maka kata Imam Ibnu Katsir dari ayat ini, Imam Syafi'i mengambil istimbat, mengambil hukum tidak sampainya hadiah pahala bacaan ke mayat, karena itu bukan usaha dari si mayat. Sementara masing-masing adalah mendapatkan pahala sesuai dengan yang diusahakannya. Apakah boleh ketika ada yang salah seorang yang meninggal disirami kuburannya dengan air atau dikasih bunga, karena kebanyakan orang awam seperti itu? Bagaimana pendapat Ustaz kalau masalah ini seperti ini? Ya, tidak boleh untuk memberi bunga, itu enggak boleh. Enggak ada dalilnya untuk memberi bunga. Ya. Kalau yang saya lihat di dalam Saudi itu tanahnya setelah ditumpuk kemudian dikasih kerikil, kemudian disiramin air supaya tanahnya menyatu lagi, kuat dia. Ya, supaya tanahnya kuat, bukan mendinginkan apa yang ada di dalam. Ya, disiramin air, dan tidak air mawar. Air biasa aja, dikasih kerikil di atasnya sehingga itu mempertahankan tanah onggokannya. Ya. Wallahu a'lam. Kalau kita ziarah kubur atau kan kita membaca doa ziarah kuburan. Lalu pertanyaannya, Ustaz, apakah boleh mendoakan si mayat di atas kuburan dan posisinya dekat kepala, kemudian setelah berdoa kemudian dikasih air bunga, dan bolehkah? Apakah boleh? Kita yang pertama adab-adab dalam berziarah. Yang pertama, membaca salam Yang kedua di situ boleh kita mendoakannya dengan membaca Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu. Ya. Dan tidak perlu kita menyiram dengan air bunga. Apa gunanya? Ya. Karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal itu. Kebanyakan orang sekarang, Ustaz, kita ketika ada salah seorang yang meninggal, mereka mengirim doa dan berdoa bersama dan doa berjamaah untuk si mayat, lalu ditutup dengan Al-Fatihah. Bagaimana? Cara-cara yang seperti ini tidak diajarkan oleh Nabi. Sementara ini adalah ibadah. Kalau doa masing-masing, kita minta tolong doakan siapa yang sudah meninggal dunia, ya. Sampai, doanya sampai. Doa seseorang dengan orang lain sampai. Buktinya adalah sholat jenazah. Sholat jenazah itu doa. Doa untuk si mayat. Sehingga Nabi SAW mengatakan, tidaklah ada 40 orang muslim menyolatkan seorang laki-laki kecuali mereka bisa memberikan syafaat atau bisa bermanfaat. Maka doa seseorang kepada orang lain yang sudah meninggal dunia bermanfaat, tapi tidak mesti harus dengan tata cara tadi, bersama-sama dipimpin, ditutup dengan Al-Fatihah atau diawali dengan Al-Fatihah. Maka itu sama sekali tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa mempelajari satu demi satu dari hadis ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.